Dan saya panggilin untuk Anda sosok pasangan duet yang sangat serasi bersama Panama dan juga cumi-cumi, ada Andi KDI dengan Arneta Julia Ade. Korong. Oke, request dari Saibul Hajar. Spesial buat Saibul Hajar. Mas Andi, kamu mau turun gak? Kayaknya dimarahin sama Mas Pri. Oke, iya. Oke, Tegal, kita goyang lagi ya. Halo guys. Terima kasih tim Ngapak semua dari Tegal. Layar batas.